selalu indah dilupakan. Terlalu sering dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Betapa hatiku berseri selalu menemaniku. Apakah kau kini benar-benar melupakanku? Karena cintamu yang tak pernah tulus kepadaku dan membuat semua ini jadi kenangan baru. Andaikan kau datang kembali, jawaban mana yang kan ku beri? Adakah jalan menemani di setiap waktu. Tapi mengapa kau kini meninggalkan diriku? Mungkinkah semua ini jadi sebuah arti bahwa diriku ini akan ditinggal pergi? Ditinggal dengan pikiran hati. Apa kowe wes rapi? Rapi karo wong liyo, aku yo ra ngerti. Sama-sama Bang Jarwo.